Mitra Bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif yang juga memiliki peran pengawasan terhadap lembaga-lembaga lainnya saat ini cenderung menjadi tidak berimbang, serta terkesan memberi kekuasaan yang tak terbatas kepada anggota Dewan. Dan kondisi ini menurut Hermawan sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di negeri ini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Bapak menilai keputusan DPR untuk membangun gedung baru sebagai contoh dari kekuatan dan kekuasaan DPR yang Bapak indikasikan nyaris tanpa batas. Lantas, seperti apa Bapak melihat peran eksekutif seperti Kementerian PU yang bisa menekan DPR untuk memangkas anggaran dan juga fisik dari gedung yang akan dibangun? Jadi keputusan itu di DPR. Ya. Tetapi sekarang eksekutifnya Kementerian PU misalnya memotong ini nggak balik secara teknis harus begini, itu sudah benar. Gitu. Yang kita harus persoalkan adalah bahwa DPR ini bebal karena dia memegang kekuasaan yang tidak bisa dikontrol oleh pihak-pihak lain. Nah, itu menyalahi prinsip demokrasi. Jadi yang benar kalau mau itu harus dibedakan antara dimensi teknis 100%, dimensi non-teknis pengambilan keputusan yang merupakan keputusan politik 100%, dan di tengahnya gitu. Baik Pak Her, menurut Bapak, mengapa banyak kalangan justru lebih berfokus pada aspek teknis pembangunan gedung DPR dibanding dengan aspek lain seperti yang Bapak utarakan? Iya, karena apa? Orang DPR juga nggak nyampe. Otaknya ke situ, orang yang dibuka situs porno terus. Jadi gimana kita mau berharap kayak begini, kan gitu. Orang email aja nggak punya, gimana? Lantas kalau kasus gedung baru ini kita anggap sebagai momentum untuk melakukan perbaikan, menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan? Iya, satu, kita geser pendudukan politik itu ke tengah. Dulu dia lebih berat ke eksekutif, kewenangannya. Sekarang ke DPR. Dan ini harus saling kontrol. Kita geser. Kita gebukin terus sama anggota DPR itu juga tahu bahwa dia tidak kebal. Kita tangkepin, kayak gitu, segala macam kan. Kita permalukan di media kalau dia tidur. Nah, pada saat yang sama kita lakukan penguatan kelembagaan. Saya berharap ini momentum ini diambil, dicuri oleh DPD. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Beni Rahmadi.